الله الرحمن الرحيم والمقالة العشرون utawi makalah sing nomor 2 an aliin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajah dawe sayidina ali man lam yakun indahu sunnatullah man utawi sapane wong lam yakun kang ora ana iku indahu ing dalem sandinge wong apa sunnatullah kebiasaane Gusti Allah ai adatu tegese kelakuan pengadatane Gusti Allah wa sunnatu rasulihi lan kebiasaane kelakuane utusane Gusti Allah ai sanu tegese kelakuane Gusti Allah wa sunnatu auliyaihi lan kebiasaane lakune pira-pira waline Gusti Allah ai amrim tegese budi pekertine aulia falaisa mungka ora ana iku fiyatihi tetep ing dalem tangane uwong apa sayun suwi-wici ai falaisa lahu tegese mungka ora ana iku lahu kedue wong apa sayun suwi-wici yuk tadu kang diwilang-wilang apa bisa titik sik dawe Sayyidina Ali karramallahu wajah sapa ae wong sing gak duwe kelakuan kebiasaane kelakuane Gusti Allah lan wong sing gak duwe kebiasaane melok-melok niru-niru kelakuane utusane Gusti Allah lan sapa wae wong sing gak tau tak gak melok-melok gak tau tiru-tiru biasa sing dilakokno wali-waline Gusti Allah jawabane falaisa fiyati syai'un wong iku urip tuwas pegel tuwas dawa umure tapi dengan tangan yang hampa tidak ada apa-apa maksudnya gak oleh apa-apa gak oleh nama gak oleh tambahan ganjaran sing didawe bingung Gusti Allah kok duwe kebiasaan sih rek rasul-rasul kok duwe kesenengan kebiasaan sih waline Gusti Allah iku kebiasaane ya apa sih kok dikongkon niru terus kila cari nikil watu cilik jenenge krekil tutupi rambut jenenge capil diucapake lahu maring Sayyidina Ali li aliyin maring Sayyidina Ali ma sunnatullah ya Ali maiku apa suwiji-wiji sunnatullahi utawi sunai Gusti Allah Ta'ala kebiasaane Gusti Allah Ta'ala kola jawab sopo Sayyidina Ali kit manusirri nyimpen rahasia Gusti Allah iku senengane nyimpen rahasiane hamba sampean nglakoni elek gak ketok uwong mbuh kadung kebelet kepeksa gak kenek dimpet berangkat-berangkat temen ya gak petuk kanca gak petuk sapa-sapa gak konangan sapa-sapa mari meneng tenger tenger jen sampean gak kandha sapa-sapa nek sampean gak kandha sapa-sapa Gusti Allah ku nutupi elek sampean iku biasa Gusti Allah niku sanes. Kula karo sampean niki jane nek didelok elek iku masalah, jotik guyang-guyu apikmu karo elekmu durung karuan. Rata-rata wong nek dibuka jeroane temen ku akeh eleke tinimbang apike. Ngarai kok ketara apik, sing apik tok sing diomongno, sing elek gak tau diketokno. wis gak pandang sapa wong, tapi nek wonge tau nglakone elek gak tau dikandakno wong, Gusti Allah ya nutupi eleke wong iku. Apa maneh nek sampean gelem ketok eleke kanca terus gak gelem ngomong-ngomong nopo api-api e wong. Yuna rungoan. Api-api e wong wis karuan tanggane ngono ro ijen liyane gak ro wis meneng wae. Sampeyan netok meneng ae koyo conto kuwi kok lho. Temen lho aja kondo-kondo aku kok derani adu-adu. Sajok areke balak-balik gandengan karo Bambang lho jarine sinau delontal mlakune mosok sampean gak ro. Gak iku lho ya apa arek wis nadana. Terus muni ngene tapi aja kondo aku lho aku iki ngomong sak bener ya gak lha apa aku kondo gendeng ah Samin keto rahasia elek wong meneng wae wis etok gak ro ae wis suatu ketika nek sampean duwe elek ditutupi karo Gusti Allah sampean iki mung gak ditutupi eleke ngono masalah wis gak dadi wong nemen eleke. Masih teko kedadean sampai niki ya welek ditutuno makhluke Gusti Allah menungsa delon apik-apik kabeh kawulaku sing tak mulyakno karomna bani Adam tak mulyakno anak Adam tapi Gusti Allah nutupi kedadeane teko barang sing gak payu didol ambune gak enak mulane besok dibalekno sumarodat nau asfala safilin berhubung kon biyen kedadeane welek ambune gak enak gak payu dole kon besok tak pawalekno nggon sing paling nemen gak enake asfala safilin aspal ro aspal aspal sing ngisor dhewe ngono ae neraka biasa iku jenggik dhuwur aspal iku nisore neraka paling bawutek piye tenan illal ladzina amanu slamet ana istisnae diwai istisna diwai exception ceke gak kabeh mlebu nang aspal kitmanusiri wawaw taikang aran kitmanusiri iku ma barang akhfahu kang nyamarake ing masopo anasu menungso minal hadisi soko dini ngomong-ngomong no inda saksin ing dalem sandingi wong suwiji mulane fakit manusiri mongko utawi ngumpetake rahasia iku wajibun wajib. Sampeyan mlebu nang kantor, mlebu nang golongane wong-wong ahli pikir negara. Rahasiane wong dhuwur kabeh lho soro kabeh lho teko ndi. Mbok nek etrek-etrek gak karu-karuan. Ngopo maneh saiki ana Abu Hasan, ana Kiai Ruhiyat, ana Gus Dur. Ngomong-ngomong surat kabar kuwi wis talah kasir kalam temenan. Nek kalam kasir kuwi Fudul kalam kakek ngomong diwolak-walik ya apa akhirnya wong tambah bingung kakek iku rahasiane wong kabeh duwe perusahaan, perusahaan duwe rahasia kabeh dadi tukang, tukang dadi rahasia kabeh dadi pimpinan, pimpinan duwe rahasia tapi nek sampean gelem nutupi rahasiane apa ae rahasia sampean besok ditutupi karo Gusti Allah iku ana sing nuduh wae kate nang swarga Gusti Allah malaikate mboten kliru ah. Apa? Niki lak mudhakir mentian nika sih. Wong sak maksar muni ngono kabeh kene deg-deg arep. Iya mudhakir mentian lha apa ten? Prasaku kula nek arek niku mboten patek apik kelakuane nggih mboten kathah elmune kok sampean lebetaken swarga sih. Eling kula lho kathah elek arek iku. Ditantang karo malaikat kon muni wani elek ana saksine roh temenah mboten yen cok pola-pola kon nggih kene ana wis kir berangkat rono tola tole lah apa sira kok kon berangkat ya oh biyen biasane nutupi rahasiane wong Sampeyan yo ngono aja dik ngobrol rahasiane wong. Ngobrol rahasia iku nang ati seneng mergo perintahe setan, tapi kula karo sampean gak oleh apa-apa. Sing ngandakno yo gak dilem, sing nerima rahasia yo gak kesenengan, malah tambah mikir. Ben ambek Ahmad kanca apik bareng Ahmad terus kelakone kaya ngene iku. Wah, Ahmad kon. Kon durung robotekane Ahmad. Tolah. Nek prasaku ambek aku pirang-pirang taun yo apik, durung durung wayahe. Iku ngono ngalang-alai kakap. Adik ngono, kon dilungkas pola amblas duitmu. Paleh curiga, ngejelno duit curiga, ndekek duit curiga gara-gara dikandani elee nek arek iku ngono bijuan, arek iku ngono ngelekan. Gawe renggangi kanca aja atik ngobrol sirine wong. Mae sampean nggih ngoten ketok elekku meneng wae, aja kandak-kandakno wong. Sapa ro wong aku anjene wingi ndelok banyu nggih kali Brantas. Jam 11 bengi, banjir berek kali yang tak delok sih. Tiba esoklah, terus sampe liwat, terus meneng wae jadi kondo-kondo. Wakilalan diucapake maneh. Jambu cilik jenenge pentil. Ma sunnatur rasuli ma iku apa swiji-wiji sunnatur rasuli utawi sunai rasul. Saniki dikongkon melok tiru-tiru kelakuan ikan jenabi. Apa sih kelakuan ikan jenabi ku? Takon nang Sayyidina Ali. Dijawab ola ngendika sapa Sayyidina Ali, al-mudarotu bainan nas, al-mudarotu utawi kebiasaane kelakuan ikan jenabi iku al-mudarotu gawe alus cara saiki toleransi bainan nasi ing dalem antarane menungso. Kanjeng Nabi gendiai toleransi ambek wong lain agama, dia hubungan sama saja. Waktu Kanjeng Nabi berangkat nang Madinah hijrah, ndak tahu jalannya kepethuk wong Yahudi, dia juga bukan Islam. Disewa ambek Kanjeng Nabi, aku duduno nang di dalan nang tanah Yasrib Madinah. Kanjeng Nabi mau hubungan dagang dengan orang Yahudi waktu itu. Sampean tuku nang Cina, padha ae. Manjene tuku nang sapae pokoke oleh, pokoke gelem, pokoke seneng. Masih wong Islam, dagangane elek, sapa gelem nuku. Sampeyan tumbas teng mriki mawon kula niki Islam. Sampeyan delok niki lho sarunge. Sarunge elek didol larang ya gak payu ren. Kama kola badum kama kaya dene barang kola kang ngendika ing mas sapa badum setengah ulama, wadarihim ma kunta fi darihim wardihim ma dumta fi ardihim. Maknane wadarihim lan gaweo alus sira ing menungso. Ngapi ono konang menungso, sopan santuno konang menungso, andap asoro konang menungso, makunta selagine ono sopo sira iku fidarihim ing dalem omahe nas. Sampean mendayo nang omahe wong, sampean nggih omah biasae nyenggrang-nyenggrang, ancene omahe dhewe sing disenggrang bojone ambek anake. Terus sampean mendayo nang omahe wong, senggrangi tinggalem. Api ana sing duwe omah iku, aja atik melok ngatur omahe wong, meneng ae wong do wayo ana sing dipikir. Mbok niku sayang rek gambar niku monggo anu titik ngoten sae. Bahasa kuahel. Ana nggih bupet duwe gambar apa kono plek. Wis kae biyen 5 taun gak tau dipindah. Ana dayo arek Kalam Kasri ket ngomong. niku ngoten yasa niku mung kudu ditekek mriko pandangane saged ngeten nek dipikir lho kon dadi apa lah kon niku mendaya manuta mbek sing duwe mbah lampu iku ditekek nggih lor bah lampu iku dipaten wong lampu-lampuku dhewe nggawa-nggawa dhewe tak gawe ngaji-ngaji dhewe ngene kula termasuk ing ngene iku kadung nek wong kakehan biasane ngatur anggere mae wong mesti diatur temen ngeten iki ukir-ukiran saking pundi nggih dukun iki pun jaman lawas saking Kudus wah sakniku enten malih saiki masih gak ngomong lho apa sih wong ge omah yo gak duwe karuan ge omah duwe ngono iku jeneng kalam kasir iku kakehan ngomong wardihim lan gaweo lan gaweo ridho siro ma ing menungso madum ta selagini ono sopo siro oneku fi ardihim ing dalem tanah kampungi menungso bumine menungso sampean wong pacet nyambut gawe nggih Mojokerto manggon nggih kampung Kauman sampean termasuk ngungsi pengembara nganuto ae apa sing dilakoni wong Kauman sampean kudu melok mergo sampean iku pendatang nggih Kauman kene ana rukun kematian sampean kudu melok nang rukun kematian nggih Kauman ana gugur gunung kabeh kudu melok gugur gunung peraturane RT Kauman ngeten sampean manggon nggih mriku ya kudu melok kodho wong mati gak ijen gak berangkat dhewe nek ana tangga mati cara mriki kabeh kudu melok teko melok maca talil ha iku engkok besok peke sampean ditakdir mati nggih kono disambangi wong. Nah, kalau anak wong mati gak gelem teko iki bareng mati dhewe gowo kabeh ndelok nang wong arep. Ya nek Cina nangis tok mburui gak apa-apa. Sing muni ci guguk-guguk ci guguk lha diburui ya kono. Sampeyan terus didawakno masuk nang daerah Mojokerto ya melok peraturan Mojokerto. Sing ngatur ya Pak Bupati maneh nggih Mojokerto iku ngene-ngene-ngene sampeyan wong Mojokerto. Orang luar negeri masuk ke Indonesia juga ikut peraturan apa yang ada di Indonesia. Ngono iku termasuk kelakuane Kanjeng Nabi sampeyan dikongkon ngono aja tek muni. Ngeten iki mboten cocok nggih desa kula mboten ngeten adate. Lah ya kan nggih desa kene ta nggih desamu. Nah biasa muni nggih mriki nggih mriku mboten nungsum wah ngeten iki. Babal wong Kauman nungsum kok. Sampeyan manggon Kauman sampeyan Mojokerto melok Mojokerto. Engko nek bali nang Magelang, bali nang Semarang, ya apa jare Semarang kon? Nggih Mojokerto ngene ya ngene. Niku termasuk toleransi. Masih Nabi ngajarno toleransi ku. Gawe ridone wong sing nggih tanah kono termasuk toleransi. Tonggone Kristen sampean Islam, tonggone mati, masih sampean Islam sing mati Kristen kudu teko. Lha kok ngono? Kerukunan beragama, toleransi nang tangga. Engko nek wayahe sembahyang, ngangkat tangan ambek ndilak-ndiluk sampean gak usah melok. Mergo iku acara ritual. Nek melok tambah keliru sampean gak apal nyanyiane. Wis melok teko ngono tok ae. Wakilalan diucapake maneh didhawake maneh ditakoni Sayyidina Ali masunnatu auliyaihi nopo kelampane waline Gusti Allah kala jawab sapa Sayyidina Ali ikhtimalul adza alan nas mbok niki sabot iki wis kelakuane wali-waline Gusti Allah iku ikhtimalul adza kuat nyonggo piloro anin nasi saking menungso. Wakana lan ono sapa wong koblana kang tetep ing dalem sadurunge kita minal umam nyatane saking pira-pira umat iku yatawa sauna padha wasiatan-wasiatan bisalasati khisalin ilah. Wali niku nek dilarani wong lho tambah seneng. Jajak dilarani wong. Wali nek lara lho seneng kok. Awake waras gambak 5 tahun wedi. Sampeyan waras pirang-pirang tahun gak tau wedi. Njaluk waras kaya aja gak enak. Nek gak ana lara 12 taun iki mbok ngelu, mbok kekrek, krekes-krekes dan sebagainya. Kula 5 dina niku krekes-krekes. Terus watuk. Krekes-krekes watuk. Sampai gue bareng balik tekan suntik kaya gak gelem. Sampai suntik kaya man duit ta? Entekno duit gak apa-apa, gak waras dilungkas. Krekes-krekes krekes maneh paling eling iya iki diwehi coba karo Gusti Allah krekes-krekes. Eling nek ngono nikmat iku regane larang. Ketapa krekes-krekes iso puret kabeh. Temen kula petang dina mulai batuk sak penisor ku puret kabeh. Kena greges ngene wis mbuak pru. Penggawene wali niku terus dilarani wong, alhamdulillah wong iku nglarani aku. Lapo meneng-meneng wongku gak seneng karo aku. Nun sewu naudzubillah sampai wani nenung, sampai wani nyihir, sampai wani ngelek-ngelek no, muka rahasia padahal tidak tapi diomong no dawa-dawa. Mungguh wali niku Gusti Allah seneng-senengi nyuda dosa. Kula karo sampean dikon melok kelakuane wali sitok iki ale. Beke tangga sampean gak seneng sampean, sampean ojo muring-muring. Durung karuan apik sampean. Oh mboten saged, mancene niku kelakuane elek, bathit-tete elek kae biyen. Masih tau nggih kauman tangga kabeh mboten wawuh, ngalinan kradenan tangga kabeh mboten wawuh. Sakniki jejer kula nggih sentanan nggih ngoten. Babala wong kauman biyen beke gak padha karo saiki. Ayo diakoni ae aku iki elek sapa ro. Masa wong gak seneng aku. Mungkin aku kelakuane elek, mek ngono tok. Tapi ngoten niku abot. Abot iki. Ayo sampean biasa-biasa ngene ana wong gak seneng karo sampean. Nah, terus nelih padha kentole pangeran sitok. Pengin njaluk apa kon? Berangkat esuk ta berangkat awan ta berangkat sore ngono. Aku iki ponane sakerah. Gak gelem disorno blawas. Numpak montor disalip lho muring-muring. Ya kok karuan montore Mercy. Nggawa cethel lho tak salip tetes so digawekno cithule mobrot-mobrot kon. Ayo kon. Tak delok teko kaca sepion tambah bawa beluk ya ro kulo wong gak gelem disalip ngono. Susu tak wae dalan nyalipo cek lego gembungmu nyalip temenan gawe ya kuwi. Ya ngene iku tunggale. Nek nggawa montor gak gelem disalip iku aja nggawa cithul. Nggawa Mercy ngono lho wis karuan. Ngotai asu 87 78 tapi ro disalip muring-muring ya apa. Ayu si tegese wasiat sapa badum setengah menungso badon ing setengah kang meneh. Bisalasati khisolin kelawan telu pira-pira perkara. Waitaka tabunalan podo surat-suratan sopo batuhum biha kelawan telung perkara. Ayur silu tegese kirim surat sopo batuhum setengah menung soal kita bataing surat bitil kasalasati labatin kelawan telu piro kelawan mengkono-mengkono telu perkara man amila li akhiratihi kafallah amrodinihi wa dunyahu. Jelasin ini nek wong biyen, wong biyen kanca iku surat-suratan surati wong piye nambah saiki gak podo. Iling-ilingan ngelingna telung perkara iki. Ayo sampean cacak biyen sak kanca SMP ta sak kanca SMA saiki entah di mana. Mungkin di Jogja, mungkin di Magelang, mungkin di Semarang. Suatu ketika Suratono. Kanca ku SMP rek ben arek Purworejo tak surati. Surati nyira iki. Bersama ini karena saya sahabat lama Anda, maka saya perlu mengingatkan kepada saudara. Titik dua. Konongku cek imbales mengingatkan. Mungkin suatu ketika nggih kono wonge dadi wong gedhe. Sing elingne lho gak tau ana. Nek dadi wong cilik jake sing elingno. Tapi nek wis dadi wong gedhe salah sapa wani ngelingno. Dadi jeragan gak karu-karuan salahe nek ngelokno. Mbok-mbok matamu ku bolak-balik. Sapa sing wani negor kepengin dipecat aku. Lah sing negor bae surat teko kancane. Sak depot iki buruhe papat. Kurang nemen ladeni kurang cepet piring kurang cepet nggawa papat gak iso dilok-lokno are. Buruh nggih depot iki wong papat dilokno kabeh ngono gak jawab man. Ngono gak kok bantal lho mboten wonten Pak Lek aku pas sandok gak kok iku bos semua nggih ngoten iki biasae ngeten jadi mbo ngeten ku apa sih kamu nggih cangkem mombo iki hadirin pun niki surate man badalun faman badalun min ismikana man amilan iki lho dadi batal ismikana dadi maknane man utawi sapane uwong amila kang nglakoni sapa wong sayan ing suwiji-wiji minal akmali kang tetep saking pira-pira amal li akhiratihi krana akhirate uwong kafahu mongko nyukupi ingman sapa Allah Gusti Allah amrodinihi ing urusan perkara agamane uwong wa dunyahu lan donyane uwong iki yo gampang ya tapi kadang yo angel angele lho nang ati gak wae percaya sampeyan nyambut gawe iku mesti nang ndolek dhuwit sih ndolek dhuwit gawe ngingoni bojo ngingoni anak cek urip. Mergo bojone seneng mangan beras, ndolek dhuwit gawe tuku beras. Anake ya mangan beras, ndolek dhuwit gawe tuku beras. Ya nek rabi anake truwelun. Gak butuh beras. Terus kabeh wong ku nyambut gawe ngingoni bojone, gawe ngingoni anake. Tujuane digawe ngingoni anake bojone supaya sejahtera dawa-dawa. Ngene gak apa. Tapi nek jare surat iki ngene. Kon nyambut gawe apa ae nglakoni apa ae batani, pamacul, badagang, panukang niatono. Niatono lho. Ndolek agama. Wis niatono nguripno agama ni Gusti Allah. Tadi niat akhirat. Nyambut gawe rek tak mangan gawe sangu akhirat. Tak rabi rek krana Rasulullah gawe nggih akhirat. Tak nyambut gawe rek ngingoni bojoku, bojoku cek kuat sembahyang ndolek akhirat. Aku yo nyambut gawe cek kuat ibadah ndolek akhirat. Lho kacek ngono tok ae lho. Sampen dunyane katut akhirate katut. Nek diperinci sumungguhna saiki ana wong rencana jane diprogram ngene-ngene apik programnya. Kelakon temen ya pantes. Anjene programe apik. Ana wong program elek-elekan kok iso apik arang-arang. Tapi ana wong program kabeh ku tegae akhirat dunya katut. Tak ngaji rek niat ndolek sangune akhirat wis gak niat dodo gak niat ndolek duit gak niat ndolek sangu meneh Gusti Allah nglironi dhewe Sampeyan mulai melok ngaji sampai saat niki, mulai pertama sampai saat niki lah. Lah niat dolek ilmu, niat dolek akhirat nggih. Enten sing nggih omah sampai rong dino ketelarak gak iso mangan. Lah iya gak ono arya. Aku dhewe berangkat ngaji ngene ya niat dolek akhirat. Nggih omah lho rezeki tambah akeh. Enggak karo-karon ya wis rek kok tambah akeh rezeki. Kula mboten njaluk Gusti Allah karo sampean dhewe lho niki. Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Hadirin tasik wonten acara malih mangke badhe pun terasaken kalian kaya masihan, muga-muga pengajian iki wonten guna faedah lan manfaatipun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.